بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan hafizahullah, masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Hajj. Dalam Kitabul Hajj kita akan di sini kita sudah masuk pada bab fi mawaqitil hajj, bab tentang mikot-mikot haji. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-mawaqitu jam'u miqatin. Al-mawaqitu, mawaqit atau miqat-miqat itu adalah jamak dari miqatin. Wa huwa lughatan, miqat secara bahasa itu maknanya adalah al-haddu, batas. Miqat secara bahasa itu adalah maknanya batas. Batas di mana jamaah haji dia berniat berihram di situ untuk memasuki manasik hajinya. Itu adalah miqat, batas. Jadi mawaqit itu adalah batas-batas jamaah haji melakukan manasik hajinya. Wasyar'an, dan secara syar'i yang namanya miqat itu adalah maudhi'ul ibadah au zamanuha, tempat untuk melakukan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Ini makna secara syar'i. Jadi dalam menunaikan ibadah haji ada tempat tertentu untuk kita melaksanakan ibadah tersebut, dan ada waktu-waktunya dalam menunaikan ibadah haji. Tidak setiap waktu menunaikan ibadah haji tersebut, waktunya telah ditentukan dan dibatasi sebagaimana yang ditentukan dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh saya di sini, saya Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan walil haji mawaqitun zamaniyatan, walil haji mawaqitu zamaniyatan wa makaniyatan. Haji itu memiliki batasan-batasan waktu dan tempat. Haji satu amalan ibadah yang merupakan ruknun min arkanil Islam, itu dalam penunaiannya itu dia memiliki batasan-batasan waktu dan tempat. tidak setiap tempat bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Tidak di setiap waktu bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sudah ada batasan-batasan waktu dan batasan-batasan tempat tertentu. Wazamaniyatu dzakarahallahu biqaulihi. Yang terkait dengan waktu penunaian ibadah haji itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu ada bulan-bulan yang telah diketahui. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah maklum, yang telah diketahui. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang berniat pada waktu-waktu tersebut untuk menunaikan ibadah haji, fala rofas, maka hendaknya dia tidak melakukan ucapan-ucapan kotor, keji ataupun dusta, wala fusuko, dan seharusnya dia tidak melakukan amalan-amalan kefasikan, amalan-amalan yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wala jidala, dan hendaknya dia tidak melakukan jidal, berbantah-bantahan di dalam menunaikan ibadah haji. Ya, orang yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji, hendaknya dia menjaga ucapannya, menjaga pula perbuatannya, menjaga pula lisannya agar supaya tidak berbantah-bantahan terhadap muslim yang lainnya. Menjaga diri, ya, menjaga lisannya agar tidak berbantah-bantahan dengan muslim yang lainnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT bahwa haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Yang dimaksudkan dengan bulan-bulan itu adalah wahadil asur, dan bulan-bulan itu adalah bulan Syawalun, Wadul Qa'dah, bulan Syawal, kemudian bulan Qa'dah, Wadul Qa'dah, Wa Asru Min Dhil Hijjah, dan 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah. Nah, jadi bulan Syawal, Wadul Qa'dah, dan 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah. Ini bulan-bulan yang merupakan waktu-waktu untuk menunaikan ibadah haji. Maksudnya, man akhrama bil haji fi hadhil ashuri fa'alaihi ayyatajannaba ma yuhillu bil haji minal aqwali wal af'ali dhamimah wa iyastagila fi af'alil khair wa yulazimu taqwa. Maksudnya bahwa orang yang telah berikhram untuk menunaikan ibadah haji di bulan-bulan ini, fa alaihi, maka wajib atasnya, ayyatajannaba, dia meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak ibadah hajinya. Nah, orang yang telah yakni berikhram untuk menaikkan ibadah haji di bulan-bulan ini, dia harus menjauhi segala perkara yang bisa merusak ibadah hajinya, minal akwal, baik berupa ucapan-ucapan yang tercela, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek, atau tadi ucapan dalam rangka untuk berbantah-bantahan. Maka hendaknya dia jauh perkara tersebut, wal af'ali dzamimah, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak demikian orang yang sudah memakai pakaian ihram. Dia berusaha untuk menjaga diri dari segala perbuatan ataupun ucapan yang bisa merusak ibadah hajinya. Ucapan-ucapan yakni dia yakni menghibai saudaranya yang lainnya, atau berkata dusta, atau bersumpah palsu dan sebagainya. Wa ayyastaghilla fi af'alil khair, dan hendaknya orang telah berikhram untuk menunaikan ibadah haji, dia menyibukkan diri untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sibuk dia berzikir lisannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus, ya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukan ya, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Begitu pula yakni dia menjaga perbuatannya. Senantiasa dia menjalankan amalan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan kepada sesama manusia, membantu yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya sama jamaah haji, atau dia menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta, dari orang-orang yang fakir dan sebagainya, dari kemanfaatan harta tersebut. Wa yulazimu taqwa, dan hendaknya dia menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berusaha untuk yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan ataupun dari perbuatan. Ini orang yang sudah berihram dan hendak menunaikan ibadah haji, hendaknya demikian ya. Bukan malah dia melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dia gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, bahkan perkara-perkara yang haram, naudzubillah min dzalik, ghibah, atau dia mengonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya demikian. Orang yang telah berikhram untuk menunaikan ibadah haji, dia menyibukkan diri untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa ammal mawaqitul makaniyah, adapun batasan-batasan tempat, faya al-hudud, yaitu batasan-batasan, allati la yajuzu lil hajji ay yata'addaha ila Makkah biduni ihramin, yang mana tidak boleh bagi jamaah haji untuk melewati batas tersebut ketika dia menuju ke Mekah biduni ihramin, dengan tanpa menggunakan ihram, dengan tanpa berpakaian ihram. Maka tidak boleh ketika seseorang tidak menaikkan ibadah haji, maka jamaah haji tidak boleh dia melewati batas-batas tersebut, batas-batas mikot tersebut, hingga sampai ke Mekah tanpa dia yakni memakai pakaian ihram. Waqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh perkara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang ada di dalam Hadis yang datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Rasulullah sallallahu dia berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Khulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan batas untuk jamaah haji bagi penduduk Madinah adalah Dzul Khulaifah atau Dzul Khulaifah. Ini mikot yang paling jauh. Ya. Mikot yang paling jauh itu adalah Dzul Khulaifah, nah, yang ada di Madinah, dekat Madinah. Ini untuk penduduk Madinah dan penduduk Madinah atau yang melewati penduduk tersebut. Dari arah tersebut dia, yakni mikot di Dzul Khulaifah. Wali ahli Sam, dan untuk penduduk Sam dia mulai memakai pakaian ihram dan berniat untuk menunaikan manasik haji adalah di Al-Juhfah. Di Juhfah ini tempat yang yakni tempat kedua yang paling jauh atau mikot yang agak jauh. Namun yang paling jauh tadi Dzul Khulaifah disebutkan hingga yakni mencapai 450 km dari Mekah. Karena tempatnya memang di Madinah. Itu Dzul Khulaifah. Adapun untuk penduduk Sam dan yang melewati dari tempat tersebut itu di Juhfah yang jaraknya itu sekitar 183 km. Nah, ini yang kedua, yang paling jauh dari mikot yang ada pada jamaah haji. Adapun wali ahli Najdin untuk penduduk Najd, nah, itu dia mikot di tempat yang namanya Qornul Manazil. Namanya Qornul Manazil. Qornul Manazil ini mikot yang paling dekat. Nah, disebutkan oleh para ulama sekitar 75 km. Nah, sekitar 75 km. Wa ahli Yaman, wali ahli Yaman, dan untuk penduduk Yaman, nah, penduduk Yaman dia mikot di tempat yang namanya Ya'lamlam. Ya'lamlam ini mikot yang jaraknya sampai ke Mekah itu sekitar 92 km. Lebih jauh dari Qornul Manazil. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghair ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Hunna lahunna, bahwa mikot-mikot itu tadi adalah untuk penduduk-penduduk yang ada di tempat tersebut. Yang dan untuk orang yang melewati atas tempat-tempat tersebut min ghairi ahlina, yang selain dari penduduk setempat, yang melewati Madinah, yang bukan penduduk Madinah, maka dia yakni mikot di Dzul Khulaifah. Begitu pula misalnya yang dari Indonesia ini tadi, yang dari Indonesia ketika dia masih berada di pesawatnya, maka dia harus berihram ketika sejajar dengan mikot yang ada, yakni Ya'lamlam itu ya. Biasa yang dari kita itu melewati Ya'lamlam. Atau yang lewat ke Madinah dulu, misalnya dia lewat ke Madinah ya, mungkin bisa dia dari Dzul Khulaifah. Nah ini mikot-mikot tadi adalah untuk penduduk setempat dan untuk orang yang melewati penduduk tersebut yang bukan penduduk setempat. Dari orang-orang yang berniat atau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, dari orang-orang yang berniat atau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Wa man kana tuna dzalik, dan adapun orang yang bukan, yakni orang-orang yang dekat dengan mikot tersebut, dia bukan penduduk mikot tersebut, famin haisi ansa, maka dari mana saja dia, yakni melakukan ihram. Kalau orang dari Jeddah, ya dia mulai dari rumah-rumah mereka. Yang dari Jeddah, dari rumah-rumah mereka, dia berniat berikhram untuk menunaikan manasik haji. Hatta ahlu Makkata min Makkah, sehingga penduduk Mekah pun ketika menunaikan ibadah haji, mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan memakai ikhram. Tidak harus mereka datang ke tempat mikot. Yang selain dari penduduk-penduduk yang tidak melewati mikot-mikot tersebut. Sebagaimana penduduk Jeddah, ya mereka dari rumah-rumah mereka keluar berikhram kemudian datang ke Mekah. Begitu pula penduduk Mekah, mereka yakni berikhram dari tempat mereka masing-masing di Mekah. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis sahih akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sementara di dalam riwayat Imam Muslim itu ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa mahlu wa mahlu ahlil Iraqi dzatu irqin. Sementara mikot untuk penduduk Irak, karena di sini belum disebutkan tadi untuk penduduk Irak. Mikot untuk penduduk Irak itu adalah di dzatu irqin. Tempat yang namanya Dzatu Irqin, yang jaraknya sampai ke Mekah itu sekitar 94 km. Jadi yang paling jauh tadi adalah Dzul Khulaifah, di mana jarak antara Miqat dengan Mekah itu sampai 450 km yang paling jauh. Yang kedua yang paling jauh adalah Al-Juhfah. Berapa tadi Juffah? Ya ini sekitar 183 km. Yang paling dekat adalah Qarnul Manazil. Berapa tadi? 75 km. Kemudian di situ ada Ya'lamlam yang datang dari Yaman. Jarak dari Ya'lamlam ke Mekah itu 92 km. Sementara untuk penduduk Irak dan orang-orang yang melewati Irak tersebut atau penduduk tersebut, maka dia mikot di Dzatu Irqin yang jaraknya sampai ke Mekah itu sekitar 94 km. Ini adalah mikot-mikot batasan-batasan seseorang melakukan ikhram, batasan-batasan seseorang berikhram untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa yakni mesti harus ada batasan-batasan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Syaikh Saleh Fauzan Habibullah di sini adalah wal hikmatu min dzalika, hikmah dari perkara itu, yakni dari perkara adanya batasan-batasan mikot yang harus dilewati seluruh, yakni jamaah haji yang melewati mikot-mikot tersebut. Annahu lamma kana Baitullahil Haram mu'azzaman musyarrafan, ketika rumah Allah Subhanahu wa taala Al-Haram itu adalah rumah yang agung dan dimuliakan, ja'alallahu lahu hisnan, Allah jadikan rumah di Baitul Haram itu benteng, Allah jadikan benteng. Wahuwa Mekah, bentengnya adalah Mekah. Rumah Allah yang Allah jadikan tempat untuk diagungkan dan dimuliakan itu bentengnya adalah Mekah. Wahima, dan ada yakni tempat-tempat atau batasan-batasan. Wawal haram, yakni wilayah haram. Wilayah haram itu sudah ada batasan-batasan di sana. Nah, ada Mekah, kemudian di luar Mekah nanti ada batasan-batasan. Ini haram itu sampai di sini, sampai di sini. Walil harami haramun. Sementara untuk wilayah haram pun memiliki wilayah-wilayah. Nah, wilayah-wilayah haram, wawal mawakid. Itulah batasan-batasan. Allati la yajuzu tajawuzuha ilaihi illa bi ihram. Itulah mikot-mikot yang tidak boleh seseorang melewatinya, melewati mikot tersebut kecuali dengan pakaian ihram. Jadi Baitullah itu bentengnya adalah Mekah, kemudian ada batasnya yakni wilayah haram, kemudian haram, wilayah haram ini memiliki wilayah-wilayah lagi, itulah yang dinamakan mikot. Nah, mikot-mikot yang ada tersebut, yang mana tidak boleh melampaui mikot tersebut bagi orang yang menunaikan ibadah haji tanpa kecuali dengan memakai pakaian ihram. Tujuannya adalah ta'diman li baitillahil haram. Tujuannya adalah untuk mengagungkan terhadap rumah Allah al-haram yang mulia, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hikmah, dikarenakan Baitullah itu merupakan tempat yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan adanya benteng, adanya batasan-batasan dalam rangka untuk mengagungkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, wa ab'atu hadhil mawaqiti Dzul Khulaifah. Mikot yang paling jauh dari mikot-mikot yang ada itu adalah Dzul Khulaifah, yang ada di Madinah, dekat Madinah, yakni yang jaraknya tadi berapa? 450 km. Itulah mikotu ahlil Madinah. Mikotnya, batasannya untuk penduduk Madinah. Nah, yang mana beliau menjelaskan, fabainahu wa baina makkata masiratu asarati ayyamin. Jarak antara Dzul Khulaifah dan Mekah itu ditempuh dengan perjalanan 10 hari. Nah, walam 10 hari ini memakai unta atau apa, karena dulu kebanyakannya pakai unta. Sekarang tidak sampai segitu. Sekarang bisa ditempuh dengan waktu 5 jam. Tidak sampai berhari-hari. Dari Dzul Khulaifah ke Mekah itu 5 jam bisa sampai. Naik mobil. Bisa 5 jam atau kalau lambat sedikit ya 6 jam. Nah, dahulu mereka menempuhnya yakni hingga 10 hari perjalanan. Wa miqatu ahli Sam wa Misra wal Maghrib, dan miqatnya ahli Sam yang paling di bawahnya, yang paling jauh lagi adalah miqatnya penduduk Sam, penduduk Mesir dan penduduk Maroko, Maghrib, wilayah Maghrib, penduduk Maroko. Itu adalah Al-Juhfah. Mikotnya adalah Al-Juhfah, Korbu Robik, yang dekat dengan Robik, Robik, nama sebuah daerah. Wabainaha wabaina Makkata salasu marahil. Jarak antara Juhfah dengan Mekah itu 3 hari perjalanan. 3 hari dalam perjalanan melakukan safar dari tempat tersebut ke Mekah. Wa ba'duhum yaqulu aktsara min dzalik. Sebagian mereka mengatakan lebih dari 3 hari, melakukan perjalanan dari Juffah ke Mekah lebih dari 3 hari. Kemudian wa miqatu ahli Yaman, miqatnya ahli Yaman yakni Ya'lamlam. Wa baina Makkah marhalatan. Jarak antara Ya'lamlam dengan Mekah itu 2 hari perjalanan, 2 hari perjalanan. Wa miqatu ahli Najdin qarnul manazil, dan miqatnya penduduk Najd, ya. Penduduk Najd yakni qarnul manazil. Wa yu'raful ana bisail. Nah, sekarang dikenal dengan Sail, bukan qarnul manazil. Sekarang namanya Sail. Ya. Miqatnya Najd adalah Sail, ya. Wa huwa marhalatani an Makkah, dan ditempuh dengan jarak yakni perjalanan 2 hari, ya. Perjalanan 2 hari. Wa miqatu ahli al-Iraq wa ahli al-Masyriq, dan miqatnya penduduk Irak dan penduduk yang datang dari timur, yakni adalah Dhatu Irqin baina wa baina Makkah marhalatan. Jarak antara Dhatu Irqin dan Mekah itu perjalanan 2 hari. Ya. Perjalanan 2 hari. Ya. Ini adalah jarak-jarak miqat satu dengan yang lainnya. Ya, ini jarak miqat tersebut dengan Mekah sekian. Ya. Yang paling jauh tadi miqatnya penduduk Madinah. Ya. Hingga ditempuh jaraknya sampai 10 hari perjalanan. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa hadhil mawaqitu yuhrimu minha ahluha almadkurun. Maka batasan-batasan ini atau mikot-mikot ini hendaknya penduduk yang disebutkan tersebut dia berikhram dari mikot tersebut. Wa yuhrimu minha man marra biha min ghairihim wa huwa yuridu hajjan aw umratan. Dan begitu pula berikhram dari mikot tersebut orang yang melewati mikot itu. Orang yang melewati mikot yang bukan penduduk setempat, di mana dia melalui mikot tersebut dan berniat atau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Nah, yang lewat tempat tersebut dia juga harus berikhram dari tempat tersebut. Kemudian kata saya, Shalafajan hafidzallah wa man kana manziluhu tuna hadil mawaqit, adapun orang yang tempat tinggalnya itu tidak di mikot-mikot ini, fa innahu yuhrimu min manzilil hajj wal umrah, maka dia berikhram dari rumahnya masing-masing untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa man hajja min ahli Makkah fa innahu yuhrimu min Makkah, orang yang berhaji dari penduduk Makkah, maka penduduk Mekah itu berikhram dari Mekah. Fala yahtajuna ilal khuruji lil miqat. Dia tidak butuh untuk kemudian dia mendatangi miqat. Misalnya yang paling dekat dari situ adalah Qarnul Manazil. Tidak perlu dia langsung ke Qarnul Manazil baru memakai ikhram di sana. Tapi langsung dari tempat-tempat mereka, mereka memakai ikhram dan berniat untuk menunaikan manasik haji. Jadi tidak butuh mereka untuk keluar dulu menuju ke miqat untuk melakukan ihram dalam rangka untuk menaikkan haji, dalam rangka untuk menaikkan haji. Wa amal umrah, adapun umrah, fayakhruju lil ihrami biha min adnal hil. Adapun umrah maka mereka pun keluar, ya, untuk melakukan ihram di miqat-miqat tadi dari miqat yang paling dekat. Dari miqat yang paling dekat, yakni biasanya jemaah haji di Mekah itu di Masjid Aisyah itu, ya. Di sana mereka biasa yakni melakukan atau berihram di tempat tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa man lam yamur bi miqati fi tariqatin fi tariqihi min tilkal mawaqit akhrama idza alima annahu hadza akrobaha minhu. Dan orang yang tidak melewati miqat tersebut dalam perjalanannya, orang yang ketika melakukan perjalanan dia tidak melewati miqat tersebut karena di udara memakai pesawat, nah, akhrama idza alima annahu hadza akrobaha minhu, maka dia berikhram apabila dia mengetahui bahwa dia sekarang keberadaannya itu dekat sejajar dengan mikot. Nah, seperti tadi orang Indonesia, ketika dia sudah sejajar dengan Ya Lam-Lam, maka dia harus berikhram di pesawat tersebut. Dan dia menunaikan manasik ibadah haji. Nah, tidak menunggu ya, dia tidak menunggu, yakni untuk sampai ke bandara Jeddah baru dia berikhram di situ. Jeddah itu bukan tempat mikot. Nah, ini banyak yang salah. Ya. Banyak yang salah dari kaum muslimin yang dia menggunakan Jeddah sebagai tempat mikot. Jeddah bukan tempat mikot. Jeddah adalah mikotnya untuk penduduk Jeddah. Ya. Penduduk Jeddah yang tidak melakukan yakni haji ataupun umroh, maka dia memakai pakaian-pakaian mereka dari rumah-rumah mereka. Atau kalau yang umroh tadi dia bisa, yakni kalau ketika dari Jeddah melewati apa, melewati tempat mikot yang terdekat, maka dia boleh melakukan ihram di situ untuk umroh. Adapun untuk haji maka dia harus melalui mikot-mikot yang telah ditentukan, atau yang penduduk yang tidak termasuk dari mikot tersebut dia langsung dari rumah mereka masing-masing. Ini berdasarkan perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Ungduru ila hadwiha min tariqikum." Lihatlah ya, kepada yang sejajar dari perjalanan kalian. Kalian ketika menaikkan, mau menaikkan ibadah haji atau umroh, mana yang sejajar mana? Nah, dari tempat mikot tersebut. Ketika sejajar, misalnya kalau Indonesia biasanya ya lam-lam yang diumumkan di pesawat sudah sejajar dengan ya lam-lam, maka dia berihram di pesawat tersebut. Nah, dia berihram di pesawat tersebut. Wa kadaman raqiba ta'iratan fa innahu yuhrimu idza hada ahada hadil mawaqit minal jauh. Nah, begitu pula orang yang naik pesawat, maka dia berikhram apabila telah sejajar dengan salah satu dari mikot-mikot yang ada dari di udara tersebut. Dia berikhram di udara. Nah, bayam bagi lahu ayyata hayya'a bil iktisal watanadhofa qabla rukubi ta'irah. Hendaknya dia mempersiapkan diri untuk mandi dan membersihkan diri sebelum naik pesawat. Nah, dia mandi terlebih dahulu sebelum naik pesawat. Nanti ketika saat pesawatnya sudah sejajar dengan mikot yang ada, maka dia langsung melepas bajunya dan memakai pakaian ihram di pesawat tersebut. Wa idza hadal mikot nawal ihram, maka ketika sudah sejajar dengan mikot maka dia berniat ihram walabbai wa huwa fil jau, dan dia bertalbiyah dalam keadaan dia ada di udara tersebut, di pesawat tersebut. Wala yajuzu lahu ta'khirul ihram ila ayyahbita fi matar Jeddah. Ini yang disebutkan ya Syekh. Tidak boleh seseorang mengakhirkan untuk memakai pakaian ihram hingga pesawat itu landing di yakni dekat di bandara Jeddah. Ya, landing di bandara Jeddah baru dia fayuhrimu min Jeddah, lalu dia berihram dari kota Jeddah. Au min bahrah, atau dia berihram dari laut, kama yaf'alu ba'dul hujjat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian hujjat. Sebagian jemaah haji melakukan ihramnya di laut, ini tidak benar. Belum melewati mikot. Kalau pesawat kan memang bisa setentang, kalau laut bagaimana dia setentang dengan. Nah, dia harus yakni melewati mikot dulu baru dia melakukan ihram. Kenapa? Yakni dia harus menunggu ya, menunggu pesawat yakni landing kemudian dia berihram di Jeddah, maka ini tidak benar seperti ini. Fa inna Jeddah laisat mikotan, karena Jeddah itu bukan mikot yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laysat mahallan lil ihram, dan bukan tempat untuk memakai pakaian ihram. Nah. Illa li ahliha, kecuali untuk penduduknya. Kecuali untuk penduduk Jeddah tadi, ya. Aw man nawal hajja wal umrah minha, atau orang yang berniat haji atau umroh dari tempat tersebut. Fa in akhrama minha min ghairihim, maka orang yang berihram dari tempat tersebut selain dari penduduknya, faqad taraka wajiban huwal ikhramu minal miqat, maka berarti orang itu telah meninggalkan kewajiban. Kewajibannya apa? Berikhram dari miqat, dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu alaihi fidyah, maka dia harus membayar fidyah. Karena dia meninggalkan kewajiban, ha? Meninggalkan kewajiban, maka dia harus membayar fidyah. Fidyahnya adalah memotong satu ekor kambing, ha? Yang dibagikan pada orang-orang miskin yang ada di Mekah tersebut, dan dia tidak boleh yakni memakan sedikit pun dari daging yang merupakan fidyah tersebut, ha? Denda, karena meninggalkan satu kewajiban, ha? Dengan meninggalkan yakni apa? Berikhram dari tempat miqat. Dia berikhram justru dari apa? Berikhram dari bukan dari tempat yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Wa hadza, kata saya, wa hadza mimma yukhthi'u fi katsirun minan nas. Fa yajibu tanbih alaih, maka ini termasuk perkara yang manusia banyak salah dalam perkara tersebut. Berikhram tidak pada tempatnya, tidak pada mikot yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk diberi peringatan, untuk diperingatkan agar tidak bermikot dari Jeddah atau bandara Jeddah. Fabaghduhum yadunnu annahu la budda minal iktisal lil ikhram. Sebagian orang yang tidak mau berikhram di pesawat tadi yang sudah setentang dengan miqat, mereka menyangka bahwa harus mandi untuk ikhram. Wajib mandi ketika dia tidak berikhram. Fayaqul, mereka mengatakan, ana la atamakkanu minal iktisal bi thairah, aku tidak mungkin, aku tidak bisa mandi di pesawat. Nah, wala atamakkanu min kadza wa kadza, aku tidak bisa begini dan begitu, tidak bisa melakukan ini dan begitu. Jadi yang perlu diketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang namanya ikhram itu maknanya adalah niyatut dukhuli fil manasik, niat untuk masuk dalam manasik-manasik ibadah haji. Itu ikhram. Makna daripada ikhram, ketika seorang memakai ikhram itu maknanya adalah niat masuk untuk menunaikan ibadah-ibadah haji, ma'a tajannubi mahdhuratil ikhram hasabal iman, dengan disertai keinginan kuat untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika dia sudah memakai pakaian ihram. Itu makna memakai pakaian ihram. Wal iktisal wa tatayyib wa nahwihi ma inna ma hiya sunan, adapun mandi memakai wangi-wangian ketika mau ihram itu adalah termasuk perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib mandi kemudian untuk memakai pakaian ihram, bukan. Tapi ihram sendiri itu adalah maknanya berniat untuk masuk ke dalam manasik-manasik haji disertai dengan keinginan kuat meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak yakni ihramnya tadi, yang dilarang dalam yakni ketika dia telah memakai ihram. Adapun mandi ataupun memakai minyak wangi itu adalah perkara yang sunnah. Jadi anggapan harus mandi itu salah. Anggapan seseorang kalau berikhram harus mandi itu adalah keliru. Sehingga dia tidak mau berikhram di pesawat karena alasannya belum mandi. Karena alasannya belum mandi. Karena mandi itu termasuk bukan perkara yang wajib dalam ikhram. Bukan perkara yang wajib, itu hanya perkara yang sunnah. Maka yang wajib adalah dia berikhram, niat masuk untuk menunaikan manasik haji dan disertai dengan keinginan untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam berikhram. Wa bi imkanil muslimi ay yaf'alaha qabla rukubi thairah, dan sedapat mungkin seorang muslim dia melakukan ikhram sebelum dia melakukan itu, ini mandi atau memakai minyak wangi sebelum dia naik pesawat. Kalau memungkinkan sebelum naik pesawat dia mandi terlebih dahulu atau memakai yakni minyak wangi terlebih dahulu, maka nah itu adalah sunnah. Wa in akhrama biduniha fala basa. Dan jika dia berikhram tanpa mandi dan tanpa memakai minyak wangi, maka tidak mengapa. Bukan perkara yang wajib dalam ikhram tersebut. Bayan mil ikhram wa yulabbi wa huwa ala maq'adihi fit ta'irah idza hadal miqati au qablahu biqalil. Maka dia berniat untuk berikhram dan bertalbiyah dalam keadaan dia duduk di pesawat, jika pesawat tersebut telah sejajar dengan miqat, atau dia melakukan sebelumnya jarak yang dekat untuk melakukan ikhram tersebut. Wa yurafu dalik, diketahui perkara tersebut bahwa pesawat sudah setentang dengan miqat, tentunya dengan bertanya kepada awak-awak pesawat, pramugara atau pramugari yang ada di situ, biasanya mengumumkan ya, biasanya mengumumkan bahwa sekarang sudah sejajar dengan miqat yang ada di Yak Lam-Lam. Biasanya ada di Indonesia Yak Lam-Lam seperti itu. Maka mereka bergegas untuk berikhram ketika itu. Berikhram, memakai pakaian ikhram, melepas pakaian-pakaian yang berjahit, dia memakai pakaian ikhram dan berniat untuk menunaikan manasik-manasik haji ataupun umroh. Dia tanya para awak-awak kapal tersebut, pramugara atau pramugari yang ada di situ. Tapi biasanya diumumkan, ya. Biasanya diumumkan di pesawat tersebut. Watahari, watakdir, dan dia bisa juga dengan cara berhati-hati dan memperkirakan. Kalau memang dia bisa memperkirakan di pesawat bahwa dia sudah sampai di Alam-Lam, maka dia berikhram di situ. Baidah fa'ala dzalik, kalau dia melakukan seperti itu, berhati-hati atau memperkirakan, atau dia sudah tanya kepada awak pesawat, faqad ada ma yastati, maka berarti dia telah menunaikan sesuatu yang dia telah mampu untuk melakukan ihram tadi. Dia sudah melakukan yang dia mampu seperti itu. Lakin idza tasahala wa lam yubali, akan tetapi kalau dia meremehkan dan tidak peduli dengan masalah ihram ini, faqad akhta'a wa tarakal wajiba min ghairi udzur, berarti dia telah salah dan meninggalkan kewajiban tanpa udzur. Kalau dia sengaja apa meremehkan, tidak peduli dengan ihram tadi ketika masuk miqat, berarti dia salah dan meninggalkan kewajiban tanpa udzur. Wa hadza yanqusu hajjahu wa umrata, maka perbuatan yang demikian ini bisa mengurangi hajinya dan umrohnya. Bisa mengurangi yakni pahala hajinya dan umrohnya. Oleh karena itu, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Saleh Fauzan hafizallah, wa yajibu ala man ta'addal miqati biduni ihramin ay yarji'a ilaihi wa yuhrimu minhu. Wajib bagi orang yang telah melewati miqat tanpa berihram, dia kembali ke miqat. Dia kembali ke miqat kemudian berihram dari miqat tersebut. Orang yang datang yakni tanpa berihram, yang telah melewati miqat tapi tanpa berihram, maka dia harus kembali ke miqat tersebut lalu berihram. Li'annahu wajibun yumkinuhu tudarikuhu, karena itu adalah kewajiban yang memungkinkan untuk dia lakukan. Dia bisa mendapatinya. Fala yajuyu tarkuhu, maka tidak boleh meninggalkan kewajiban berihram di miqat. Fa illam yarji, kalau dia tidak mau kembali ke miqat, fa akhrama min tunihi min Jeddah au ghairiha, lalu dia berikhram dari selainnya, dari selain miqat, baik dari Jeddah atau dari selainnya, fa alaihi fidyatun, maka dia wajib membayar fidyah. Bi ayyad bahasatan, dia menyembelih seekor kambing. Bi ayyad bahasat au ya'khudha subu abadanah, atau dia mengambil sepertujuh unta, au subu abakoroh, atau sepertujuh sapi. Wa yuzau dzalika ala masakinil haram, dan dibagikan fidyah tersebut pada orang-orang miskin yang ada di wilayah haram. Wala yakulu minhu syai'a, dan dia tidak boleh sedikit pun makan dari sembelihan tersebut, karena itu adalah fidyah denda. Maka kata Syekh, fayajibu 'alal muslim ayyahtimma bi umuri dinihi. Maka wajib atas setiap muslim untuk memperhatikan perkara agamanya. Lebih-lebih bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji tersebut. Bi ayyu addiya kulla ibadatin 'alal wajhil masyru'. Agar supaya dia menunaikan setiap ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Lebih lagi ibadah haji ini, ikhwan abidin rahimani wa rahmakumullah, seseorang sudah yakni mengeluarkan biaya yang banyak, tenaga yang besar tentunya dalam menunaikan ibadah haji, kalau tidak ditunaikan sesuai dengan yang disyariatkan, maka akan sia-sia hajinya. Sudah berkorban harta, benda, dan tenaga, ternyata hajinya tidak diterima di sisi Allah SWT, karena dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah haji. Maka harus seseorang yang tidak menunaikan ibadah haji, dia harus mempelajari dulu ilmu tentang masalah haji ataupun umrah. Wa min dzalika al-ihramu bil hajj wal umrah yajib an yakuna min al-makan alladhi ayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara perkara yang disyariatkan dalam menunaikan ibadah haji adalah berihram untuk haji dan umrah, dan wajib dia berihram dari tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 tempat tadi yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dia berikram dari tempat tersebut. Fayaqtaqi fayataqayyadu bihil muslim. Hendaknya seorang muslim harus yakni mengikatkan terhadap kewajiban itu tadi. Wala yata'addahu ghairu muhrimin. Dan dia tidak melampaui miqat tersebut tanpa dia berikram. Harus dia yakni mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan melewati miqat tersebut tanpa dia memakai pakaian ihram. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan ini akan mengurangi pahala ibadah hajinya ataupun umrohnya. Bahkan dia berkewajiban untuk membayar fidyah kalau dia tahu bahwa dia melanggar kewajiban, salah satu daripada kewajiban-kewajiban haji, yakni berihram dari miqat. Berihram dari miqat adalah kewajiban haji, maka dia harus membayar fidyah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang terkait dengan miqat, bab yakni miqat-miqat haji yang disebutkan oleh Asy'ari dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini pembahasan kita, dan kita akan masuk pada bab yang baru insyaallah tentang bagaimana cara berihram pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.